Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Helmi. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ki. Alhamdulillah, Mbah, lebih sehat dibanding sebelum pandemi dan lebih survive. Lebih survive, lebih sehat, juga keluarga juga lebih penuh semangat. Sebab manusia itu punya naluri, kalau ada bahaya dia lebih waspada. Kalau ada penyakit yang mengancam dia, dia pasti lebih apa, meningkatkan kemampuan bertahan dia terhadap penyakit, sehingga dia hasilnya adalah lebih sehat daripada kalau tidak ada penyakit, kan begitu. Okay. Itu naluri manusia. Yeah. Makanya saya selalu mengharapkan teman-teman bukan hanya sehat, tapi lebih sehat. Lebih sehat. Lebih sehat. Ya. Karena Anda lebih waspada, lebih hati-hati, lebih antisipatif, lebih kreatif untuk melakukan atau mendapatkan hal-hal yang bisa menjagamu dari ancaman-ancaman, termasuk pandemi, kan gitu. Maka lebih sehat, alhamdulillah. Semua teman-teman, anak-anak saya, Ma'iyah, lebih sehat sekarang. Amin. Ya. Ono apa iki, Hel? Ngeten, Mbah Nun. Begini ceritanya. Sejak. Oh, ada Mas Ale. Apa kabar Mas Ale? Alhamdulillah, lebih sehat juga ya. Lebih ganteng juga kayaknya. Matur nuwun lho ya, terima kasih. Helmi, solu Ale. Saya pasti berkewajiban untuk menjawab pertanyaan anak-anak saya, cucu-cucu saya. Tetapi harus tetap ada pedoman yang disepakati bahwa jawaban saya adalah jawaban dari kehidupan saya. Iya, Pak. Belum tentu dari ilmu saya, apalagi dari sanad-sanad ilmu saya, apalagi syarat-syarat yang lain ya. Jadi ini jawaban otentik dari refleksi hati dan pikiran saya. Iya. Di sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya mau curhat sedikit. Nggak, maksud saya begini. Ini kesempatan yang sangat baik di saat-saat seperti ini, karena Mbah Nun memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Itu karena Mbah Nun sangat mencintai teman-teman, dan tentu juga teman-teman senantiasa mencintai Mbah Nun, merindukan Mbah Nun, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan respon atas pertanyaan Anda. Nah, kalau saya dan teman-teman ini kan malah sungkan nih mau tanya langsung sama Mbah Nun. Itu kalau saya punya masalah itu tak simpen dewe, aku ora enak. Kenapa? Khawatir nanti menambahi pikiran atau beban. Jadi, tapi sebenarnya setiap orang sebaiknya seperti itu, karena saya bukan Tuhan, bukan Rasulullah. Okay. Jadi setiap orang harus punya kedaulatan atas dirinya masing-masing, alas hidupnya masing-masing. Maka dia oleh Allah juga akan dibukakan pintu untuk mendapatkan kedaulatan ilmu untuk menjawab problem-problem atau masalah-masalah itu. Jadi saya kan hanya salah satu terminal kecil, gitu. Teman-teman, terima kasih Anda sudah mengirimkan pertanyaan, yang itu juga tentu mencerminkan pergulatan di dalam pikiran teman-teman yang ingin mencari suluh atau mencari sedikit panduan dari Mbah Nun untuk Anda berjalan lebih jauh dan menarik-menarik sebenarnya. Kalau yang paling gampang itu, punya problem apa, buka Quran. Buka Qurannya jangan pakai cara akademis. Buka aja. Dengan hati ikhlas, dengan hati berharap kepada Allah, buka aja. Merem gitu misalnya. Iya, merem, set gitu. Biak gitu. Nah, nanti kan ada mekanisme berpikir, merenung, analisis, komprehensi, dialektika dan seterusnya di pikiran kita, sehingga nanti Allah akan membimbing kita menuju tetesan atau akik dari solusi itu, kan gitu. Oke. Jadi kita bikin Ma'iyah ini tidak untuk mendapatkan pengikut, tetapi untuk membangun sebisa-bisa mungkin manusia yang punya kedaulatan, yang mandiri atas dirinya sendiri, sampai ke tingkat ahsani taqwim, sampai ke tingkat insan kamil pada suatu hari. Untuk dirinya masing-masing, sehingga dia tidak lagi mengeluh tentang negaranya, mengeluh tentang pemerintahnya, karena dia sendiri memiliki perspektif kehidupannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan alam semesta dan sesama manusia. Jadi negara menjadi sekunder, pemerintah dan dunia menjadi sekunder, karena yang utama adalah hubunganmu dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah ini nanti kan urusannya hisab, gitu. Dihitung, di total, muhasabah, totalan. Nah, hisab ini dalam terminologinya Allah, dalam idiom yang dicumkan oleh ayat Allah, bukan sesuatu yang akan menjadi resiko dari hidup kita, tapi bahkan harus menjadi sesuatu yang kita mengharapkannya. Ya. Karena kita, jadi kita nanti dihisab oleh Allah itu bukan hanya kita mendapat resiko, tapi kita memang mengharapkan itu. Yarjuna. Kita mengharapkan hisab, jadi kita sangat butuh hisab Allah. Nah, hisab Allah itu tidak kepada hasilmu apa, kamu sarjana atau bukan, kamu telah melakukan apa. Yang dihisab oleh Allah adalah satu, ketepatan niat kita dalam hidup ini. Nomor dua, kamu sudah ngetih atau sudah berkeringat sejauh apa, sedahsyat apa, setotal apa untuk menjalankan apa namanya hubunganmu dengan Allah itu dalam kehidupan. Kepada alam maupun kepada sesama itu manusia. Juga berlaku misalnya di dalam orang mencari ilmu juga getihnya itu juga di aneh ya, ini kan di surat An-Naba kan Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaban. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, tidak mendambakan hisab. Meskipun terjemahnya di sini tidak takut kepada hisab. Tapi saya menerjemahkannya la yarjuna itu artinya Yarju itu kan ngarep-arep. Jadi kita itu ngarep-arep. Bukan kita terancam oleh hisab Allah, tapi kita memang mengharapkan hisab Allah. Sebab karena kalau kamu berbuat baik 10, belum tentu umat manusia mengakui 1 dari 10 itu. Bahkan dari 1000 belum tentu baikmu itu diakui manusia. Sementara manusia punya tradisi, kalau kamu jelek 1 kali itu diseribukan oleh umat manusia. Kamu dirasani, kamu dikutuk gak habis-habis, kamu di dengar sulani apa di paitu atau di apa pun digeremengi, dionek-onek, dimaki, dibully, di segala macam hanya dengan satu kesalahan tanpa mereka mau memperhatikan 900 kebaikan yang kita. Sementara kalau Allah dzarratin khairu yarah, satu serbuk kecil, satu padi nek cara Jawa, sak padi sak glepung kebaikan itu Allah menghitungnya. Makanya hisab Allah, perhitungan Allah atas hidup kita itu bukan ancaman yang menjadi resiko dari hidup, tetapi sesuatu yang justru kita harapkan. Yang dituju. Bayangin kalau nggak ada hisab Allah kan, wong manusia tidak bisa melihat kita benar-benar kok. Iya. Kita kan manusia kan cenderung tidak adil, cenderung curang, cenderung tidak bisa objektif, cenderung tidak lengkap pikirannya di dalam melihat apa-apa. Nah, kalau Allah kan detail dan sangat lembut. Dia agung tapi juga lembut. Jadi agung Tuhan yang melingkupi semua yang pernah kita perbuat dengan segala komprehensi maknanya. Tapi Allah juga begitu lembutnya. Jadi lembut itu satu jenis kebesaran, satu jenis keagungan. Karena kuwi duwe ati apa sithik wae Allah ngerti dan Allah menghisabnya kan begitu. Nah, maka selalu himpunlah niat-niat baik, itikad baik, tekad-tekad yang baik dalam hidupmu. Syukur Allah ngijabai untuk supaya kita mampu menjadikannya perbuatan dengan tangan kita, kaki kita, mulut kita dan semuanya. Kalau tidak Allah sudah mencintaimu karena niat baikmu itu kan gitu. Nuhel. Jadi ki pertanyaane piye kuwi? Nggih. Do takon apa? Judul apa piye? Nah, itu nanti itu edisi khusus yang lain lagi, Mbak. Oke, ya ini ada pertanyaan yang pertama ini, Mbak. Dari YA. Assalamualaikum. Mbak, saya mau tanya, kenapa semua spesies manusia itu dibatasi pemikirannya? Kenapa spesies manusia tidak tahu ujung alam semesta? Saya sangat yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, ini semua itu apa toh, Mbah? Apakah semacam kerajaan? Kenapa kita tidak bisa melihat pasukan langit seperti malaikat dan lain-lain? Rasa ingin tahu saya itu sangat besar, Mbah. Alam semesta aja hanya bagian yang sangat kecil. Nah, jauh di sana itu apa? Dan ini semua itu apa? Pitakonannya apa ya? Itu tadi bahannya. Itu sebenarnya adalah wujud atau bentuk dari yang tadi kita omongkan, yarjuna, mendambakan. Jadi ini kan ekspresi dambaan dia terhadap kehidupan yang dia alami. Ya, tapi saya kira ada dua hal. Satu, kelebihan itu tidak pasti lebih baik daripada kekurangan. Atau apa ya, ketahu itu tidak pasti lebih bagus daripada tidak tahu. Sekarang enggak usah kue ya. Asu wae. Anjing aja. Sekarang bayangkan kalau anjing itu mengerti bahwa dia anjing. Yeah. Terus dia punya mekanisme seperti manusia di otaknya, sehingga dia kemudian sesama anjing menyepakati kata dan bahasa, sehingga ada komunikasi. Sekarang kalau anjing sampai ngerti dia itu anjing, kuwi kan menungso kabeh lak dicakoti kabeh, dijenggoi kabeh, karena manusia ini sudah terlanjur berabad-abad lamanya menjadikan anjing sebagai lambang dari kekurang ajaran, lambang dari keburukan, kejahatan. Jadi nek ono bocah piye-piye di ono asu bajingan kan gitu kan, anjing lu kan gitu, itu kan seolah-olah anjing itu begitu buruknya. Nah, untung anjing enggak tahu bahwa dia anjing. Kalau anjing sampai tahu dia anjing, kemudian manusia menggunakan kata anjing untuk memaki-maki satu sama lain. Terus kalau ada anjing se-Jogja, se-Indonesia kumpul demo di alun-alun depan keraton atau di depan kantor gubernuran, kan kita susah. Yeah. Jadi kalau anjing tahu bahwa dia anjing, kalau kambing tahu dia kambing, kurban misalnya mau hari raya kurban, kambing se-Jogja kumpul semua dan melakukan perlawanan kepada semua yang akan menyembelih kambing, itu kan susah. Jadi Allah itu maha indah di dalam menciptakan level-level, tataran-tataran. Kan kita sudah belajar bahwa kalau batu ya batu, tanpa dia tidak punya alat untuk tahu bahwa dia batu. Batu tidak tahu dia atos apa tidak. Air juga tidak tahu dia lembut apa tidak. Daun bahkan binatang pun di atas itu ya. Binatang pun tidak tahu bahwa dia binatang. Nah, manusia diberi alat untuk mengambil jarak dengan dirinya dan alam. Kemudian dia diberi alat untuk memahami sesuatu, untuk merumuskan sesuatu sehingga tercipta bahasa di antara mereka. Nah, pertanyaannya anak saya tadi, si Aye tadi, itu adalah pertanyaan kalau dari sudut negatif kita sebut itu rakus. Mungkin ada yang ngerti tenan, kalau Gusti Allah dibuka ke tenan, dikasaf tenan ya. Belum tentu siap juga mungkin. Belum tentu siap deh. Kau kue rabi ngerti atine bojomu modar kue. Utawa bojomu ngerti kue turu karo dhe'e ning uteke nang cawe dok liya kue. Bayangin kalau manusia punya pengetahuan sampai ke tingkat itu akan terjadi kemusnahan, karena akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Jadi menurut saya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia adalah rahmat Allah yang luar biasa. Untung kita tidak tahu. Untung kita hanya bisa melihat ke depan, kita tidak bisa melihat ke samping. Selama ini orang menyangka bisa melihat ke belakang, tidak bisa melihat ke belakang. Kalau Anda noleh ke belakang, itu Anda tetap melihat ke depan toh. Yeah. Begitu gini kan, ya sana depannya sana. Kalau saya gini depannya sana, saya sana depannya juga sana. Jadi untung manusia hanya punya satu arah. Kalau Allah kasih kuen dulu, Rono neng ngerti Ale lagi ngopo kan, kerengan toh, kerengan toh. Yeah. Jadi Allah meminimalisir sumber konflik di antara manusia. Kalau misalnya gini, ini kan tadi ada yang disebut bahan kasaf atau makrifat. Artinya kalau kita boleh mendambakan makrifat atau kasaf, itu sebatas atau sejauh apa, atau kasaf atau makrifat tentang ya, apa, Mbak? Ya, kuncinya atau parameter utamanya manfaat. Manfaat. Ya. Anda mau sampai ke tingkat makrifat ke level berapa, itu tidak ada masalah asal outputnya makrifat. Kita kembali ke tadabur, kita kembali asas manfaat. Jadi untuk apa, sama dengan sekolah atau makrifat itu? Ya. Waktu SD kamu tahu ini, SMP tahu itu, SMA tahu lebih luas lagi, tapi itu kan parameternya bukan tahu enggak tahu, parameternya adalah manfaat apa tidak manfaat. Manfaat itu artinya kamu tidak mengganggu siapa-siapa, kamu tidak mengganggu kehidupan, kamu tidak merendahkan manusia, kamu tidak melakukan hal-hal yang menegasikan takdir Allah kepada itu kepada. Jadi kalau mungkin bisa disarankan atau direkomendasikan kepada teman kita ini, yaitu next, selanjutnya apa yang mungkin perlu dia lakukan terhadap satu secara rohaniah, bersyukur terhadap apa saja yang Allah kasih, sebatas apapun, angka berapapun, mau 7, mau 8, mau 9, mensyukuri. Nomor 2, menemukan bahwa yang terbaik adalah yang kamu tahu itu. Kalau kamu tahu lebih dari itu, mungkin itu sudah akan menjadi ancaman bagi hidupmu. Malah seperti yang saya contohkan. Tidurnya nyak mungkin. Iya, seperti suami mengerti hati istrinya, istri mengerti hati suaminya. Apalagi seorang istri di rumah, suaminya pergi ke kantor dan istrinya bisa ngelihat langsung suaminya tadi langsung ke kantor apa belok-belok. Itu bayangkan, bayangkan luar biasanya chaos di antara manusia. Kayak ngelatih senam pora. Iya toh? Iya toh? Kui bojomu ngerti coba piye kui? Berat toh kui? Jadi menurut saya nomor satu bersyukur, nomor dua dia mencoba memohon kepada Allah agar supaya yang ada pada dia yang Allah berkenan dengan batas-batas yang dia ketahui sesuai dengan kehendak Allah itu, itulah yang terbaik untuk dia. Nah, okay. Sekarang di dalam yang dia tahu aja, coba dia tanya yang ketiga ya, apa benar-benar dia tahu? Coba saya ini jawab, apa itu bedanya rasa asin karo rasa legi? Apa bedanya rasa asin dengan rasa manis? Coba jelaskan dengan kalimat. Iya, gue. Angel ya? Tidak bisa. Yang harus, itu kan harus empiris dan empiris, harus gini loh manis itu. Oh itu manis, oh iya iya itu manis. Semua merasakan iya itu manis. Tapi kalau kamu harus menjelaskan manis itu begini kepada orang kan tidak bisa. Karena kata-kata manis atau rasa manis itu tidak bisa diwakili oleh kebudayaan, tidak bisa diwakili oleh bahasa, tidak bisa diwakili oleh kata atau apapun. Jadi jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir ada di dalam pengetahuanmu. Jadi pertanyaan pertama ini, tolong ya, poin ketiga adalah jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir tahu itu. Harus waspada ya. Wis saiki jangan, ndak usah ini, sudah. Kowe ngerti toh jarem. Nek sakit itu kan ono jarum, ono cenut-cenut, ono perih, ono linu, pegel, cekot-cekot. Dan itu semua adalah pencapaian kolektif bangsa Jawa. Sebab kalau orang Melayu, orang Thailand, orang Inggris, orang mana kan tidak ngerti jarum gitu apa. Dan tidak bisa Anda menjelaskan jarum piye. Mereka kan cuma punya satu kata hard, sakit ngono kita, marot, sakit. Neng nek wong Jawa kan iso lembut bedake lara ki cenut-cenut apa perih apa lara weteng ya senep. Bedanya senep karo sebah karo mules. Mules suduken. Itu aja belum kita tahu. Itu sebab sebenarnya si Aye ini kamu itu sehelai saraf pun kamu belum tahu bener. Coba kalau jarum tuh begini. Peristiwa sarafnya bagaimana? Ada pertemuan antara saraf A, B sama saraf nomor sekian ratus atau sekian miliar. Kenapa kalau dua saraf itu ketemu kok terus terasa linu atau terasa jarum? Kan kamu tidak bisa ngejar lagi. Jadi manusia itu sudahlah, tidak akan tahu. Nikmatilah hidupmu, berendah hatilah kepada Allah dan sama manusia, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Menurut saya seperti itu, Hel. Oke. Matur nuwun, Mbah. Gitu ya, Mas. Ya, itu jawaban dan respon dari Mbah Nun. Saya berharap itu membuat Anda semakin atau lebih revive gitu ya. Oke, matur nuwun. Saya mewakili Anda itu. Matur nuwun, Mbah Nun.